بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, alhamdulillah, masya Allah, di pertemuan sore hari ini kembali lagi kita lanjutkan pelajaran percakapan dengan membaca kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayk. Kita alhamdulillah di pertemuan yang terakhir sudah masuk di pembahasan as-sakan, tentang tempat tinggal. Kita sudah masuk di pembahasan tempat tinggal. Kita sudah lewati tiga percakapan dalam pembahasan ini, pembahasan percakapan tentang sakan. Sekarang kita masuk di At-Taraqib An-Nahwiyah, susunan nahwu. Kita masuk di pembahasan susunan-susunan nahwu. Beliau katakan, At-Tadribul Awal, di susunan-susunan nahwu ini, tentunya sisa latihan untuk kita bercakap. Tadribul Awal, latihan pertama, Tabadalis Su'al wal Jawab ma'azamili. Saling bertanya dan menjawablah, maksudnya saling bercakaplah bersama temanmu. Kama fil mithal, sebagaimana dalam contoh. Lihat topiknya cuma bait rumah. Langsung dia bilang, hal taskun fi bait. Hal taskun fi bait, apa kamu tinggal di rumah? Naam askun fi bait. Iya, saya tinggal di rumah. Jadi buat percakapan dari bait. Paham kan? Sebab buat bait. Langsung bertanya kemudian antum jawab. Bait. Cakko. Hayul jami'ah. Hayul matar. Baik. Indak Muhammad Makassar. Dan Goa Abdullah. Indak Maros. Pindrang. Apa artinya itu? Iya. Iya, saya tinggal di Pindrang. Indah, Pak Rizky, Siwa. Indah, Bulukumba, misalnya. Indah, Patri. Kalau Jakarta. Paham kan? Mudah sekali. Iya. Ini kalau kita ditanya tempat tinggal. Berikutnya lagi di bawah. Syakoh. Dia bilang hati jumalan kama fil mithal. Datangkan buat kalimat seperti dicontoh. Ya syakoh. Uridu syakotan min fadlik. Saya ingin apartemen min fadlik. Paham kan? Buat seperti itu. Ulang. Syakoh. Ingat setelah uridu mansub ya di fathah. Karena uridu itu sudah fi'il fa'il, susunan nahwunya. Setelahnya itu maf'ulun bi, objeknya. Nah, objek itu dibaca fathah. Ulang, syakkoh. Uridu, buat kalimatnya. Syakkoh. Jangan bertanya. Karena antum bukan bertanya, tapi bilang, ngomong. Jadi kalimatnya tadi kan, min fadlik, seakan-akan apa? Bertanya, enggak. Ini antum mau. Bukan bertanya. Saya mau apartemen begitu. Paham kan? Ulang. Syakko. Ulang. Syakko. Talaja. Sajada. Sitaro. Mir'a. Arika. Indah Muhammad. Kitab. Kolam. Indah Amin. Nadoro. Kacamata. Belum siap sampingnya Nadoro. Nadorotan. Indah. Mi'tof. Mi'tofan. Mi'tof. Mau coba? Min fadli. Indah. Samakah. Samakah. Kubzan. Paham kan? Jelas kan? Jadi saya mau roti, saya mau roti. Saya mau ikan. Saya mau. Ah, begitu. Paham ini bahasanya? Antum buat saya mau ini. Iya. Coba Muhammad. Mada turid. Apa yang kamu mau, itu jawabannya. Paham kan? Apa yang kamu mau, jawabannya uridu. Kan? Jawabannya uridu. Baik, berikutnya lagi. Tabadal. Ini lebih panjang lagi. Tabadal as-su'al wal jawab ma'azamilik. Saling bercakaplah, bertanya, dan menjawablah bersama temanmu. Kama fil mithal, sebagaimana dalam contoh. Kalau tadi kan na'am. Ini lain lagi. Antara bait dan syakko. Ini dua. Bait apa artinya baitun? Rumah. Syakko. Bait. Sekarang lihat. Hal taskun fi bait. Apa kamu tinggal di rumah? Kalau tadi kan na'am askun fi bait. Kalau ini la. Tidak. La askun fi syakko. Ulang coba. Hal taskun fi bait. Coba buat di bawahnya. Buat dulu di atas. Baca ulang. Bait syakko. Syakko bait. Hayul jamiah, hayul mator. Makkah al-Madinah. Al-Madinah, Makkah. Ya Muhammad, ja pakailah. Hal taskun fi Makassar? Ja pakailah. Hal taskun fi, anggaplah tidak. Hal taskun fi Makassar? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Indah Abdullah. Hal taskun fi Goa? Indah Amin, hal taskun fi Antang? Askun. Askun. Fi Goa. Lumayan. Indah, hal taskun fi Pare-Pare? Hal taskun indah Yunus, hal taskun fi Pindrang? Dan indah Ridwan, hal taskun fi Makassar? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Hal taskun fi Timika? Hal taskun fi Makassar? Alhamdulillah. Dipaham ini? Ini mudah. Kemudian berikutnya lagi. Tadribu Robi, latihan keempat. Tabadali su'al wal jawab. Saling bertanya dan jawablah. Artinya, bercakaplah bersama temanmu. Ma'azamili bersama temanmu. Kama fil mithal. Sebagaimana dalam contoh. Lihat. Gurfatan naum sitaroh. Dua. Dia bilang, mada turidu li gurfatin naum. Apa yang kamu ingin, yang kamu mau untuk kamar tidur? Uridu sitaro. Saya mau sitaro. Apa sitaro? Sitaro. Ranjang sarir. Gorden. Iya. Beda sitaro dan beda sarir. Kalau sitaro apa? Gorden. Tirai. Kalau ranjang apa? Sarir. Paham gak ini? Jelasnya? Coba buat. Gurfatun naum sitaro. Al-matbah salaja. Jangan lagi gurfatun naum. Pindah. Mada turidu lil matbah. Matbah. Coba ulang. Matbah. Al-matbah. Mat mat bak. Coba min. Bukan mat. Mat. Mat. Mat. To to. Kita tidak lihat hurufnya itu. Hah? Kita tidak lihat kan? Kita udah lihat. Coba bilang. Apa? Matbah. Ulang al-matbah. Thallaja. Nah, al-matbah thallaja. Ulang, maksud buat kalimatnya. Al-matbah thallaja. Mada turidu lil matbah? Bertanya, bertanya. Uridu thallaja. Ulang. Al-matbah thallaja. Al-hammam. Apa al-hammam? Kamar mandi. Sakonan. Pemanas air. Baik. Al-hammam sakonan. Ulang. Al-hammam sakhonan. Gurfatul gurfatul julus arika. Apa artinya arika? Kalau gurfatul julus ruang tamu. Coba gurfatul julus arika. Coba min. Iya. Lili, ada linya. Perhatikan tugasnya. Perhatikan kalimatnya dibuat. Lili, lili, ada linya. Berarti tidak paham yang disuruhkan. Hah? Apa? Coba gurfatul julus. Ulang. Gurfatul julus. Ulang. Ulang. Ulang. Nah, kalau masuk ligur patil julus. Ulang ligur patil julus. Coba buat kalimatnya. Kenapa jadi yang lainnya yang rusak? Enggak, enggak. Kasih lancar ngajinya cepat itu ya. Iya. Fokus ngajinya. Itu menunjukkan bahwa ngajinya tidak lancar. Karena kalau ngaji lancar, nah lancar begitu. Dah? Tidak lancar. Nah, ulang, gurpatun, ulang, gurpatul julus, arika, semua. Gurpatun naum, sariron. Gurbatul julu sajjadah. Al-matbak furnan. Ulang. Al-matbak furnan. Furnan. Ulang. Al-matbak furnan. Coba Ridwan. Dari awal. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Tabadal istu'al wal jawab ma'azamilik. Masih sama. Saling bercakaplah bersama temanmu. Sama temanmu. Lihat. Khomsu gurob. Lima. Khomsu lima gurob kamar. Lima kamar. Ad-daurul khomis. Lantai lima. Ad-daur lantai al-khomis yang kelima. Lima kamar pada lantai yang kelima. Lihat. Kam gurpatan fisyakoh. Berapa kamar dalam satu apartemen? Fisyakko khomsu gurof. Di dalam apartemen itu ada lima kamar. Fi ayyi daurin asyakko. Di lantai mana? Apartemennya. Fi dauril khomis. Di lantai lima. Di lantai lima. Fi ayyi daurin. Fi ayyi daurin asyakko. Paham kan? Di lantai berapa? Dia bilang fi dauril khomis. Di lantai berapa? Lima. Paham ini? Coba. Jawab. Kam gurfatan fi syaqqah? Fi ayyi daurin syaqqah? Ulang. Kam gurfatan fi syaqqah? Ulang. Fi ayyi kam gurfatan fi syaqqah? Fi ayyi daurin syaqqah? Di bawah. Empat. Di bawah. Arba'u gurab ad-dawru rabi'. Perhatikan baik-baik. Jawab. Kam gurbatan fi syaqqah? Arba'u gurab. Kalau gurba, satu kamar. Kamar artinya kalau gurba. Kalau gurab, kamar-kamar. Iya, gurab, jamaknya. Ulang. Arba'u gurab ad-dawru rabi'. Kam gurpatan fi syaqqah? Fi ayyi daurin syaqqah? Fi ayyi daurin syaqqah? Talatu ghurab ad-dawru tsalith. Tiga kamar di lantai tiga. Jawab. Kam gurpatan fi syaqqah? Talatu. Ulang. Kam gurbatan fi syaqqah? Fi ayyi daurin syaqqah? Khamsu ghurab ad-dawru tsani. La lima kamar di lantai dua. Kam gurbatan fi syaqqah? Fi ayyi daurin syaqqah? Arba'u ghurab ad-dawrul awwal. Lantai pertama. Kam gurbatan fi syaqqah? Fi ayyi daurin syaqqah? Ha? Baik. Hati jumalan kama fil mital. Datangkan contoh sebagaimana di... Datangkan kalimat sebagaimana di contoh. Dua contoh. Fil mital lain dalam dua contoh. Lihat. Syaqqah. Ladaina syaqqatun jamilah. Kami punya apartemen yang cantik, indah. Ladaina baitun jamil. Apa bedanya? Artinya kalau syakko jamilatun. Pakai juga tak. Bulat. Kalau tidak ada tak, jangan pakai kan? Lihat. Kalau bait, kan ada taknya. Tidak ada tak bulat kan? Berarti jamil. Kalau ada taknya, jamilah. Yaitu ini laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, jamil. Kalau perempuan, jamilah. Paham bedanya? Nah, perhatikan bedanya. Coba buat semua indak nu'man. Bait. Bait dulu. Cakwa. Indah. Muhammad. Asas. Hah? Jamilah. Jamilun. Asasun. Hah? Jamilun. Ulang-ulang. Ulang. Asasun. Indah Abdullah Arika. Indah Purnun. Purnun. Jamilu atau Jamila kasih paski. Enggak tahu. Apa? Kan sudah dibilang tadi. Kalau ada ta-nya sebelumnya, dia juga pakai ta. Ya karena jamil ini sifatnya. Kalau sebelumnya pakai ta, pakaikan juga ta, walaupun tidak ada. Ulang, iya kan? Paham? Coba, furnun. Kita paham yang saya bilang. Dengar-dengar baik-baik. Kita dengar dulu. Dengar baik-baik. Kalau kata sebelumnya ada tak bulat, di kata jamil, pakaikan juga tak. Bilangnya jamilatun. Kalau tidak ada, jangan pakaikan tak. Bilangnya jamilun. Paham kan? Coba, purnun. Paham? Yang anak bilang tadi, jangan dilihat banyak. Purnun, ada tanya. Berarti? Jamilun. Iya, tuh. Antum tidak pede saja. Jangan tanya kiri kanan orang. Tanya ke saya. Iya, kan? Kalau tidak, jangan ke ikut. Tuh. Anda paham? Jangan kasih tahu. Siapa yang ditanya, jangan kasih tahu. Karena kalau begitu malas orang berpikir. Kalau tanya di samping itu biasanya malas berpikir orang. Tidak mau berpikir. Dah? Coba saya bilang begini. Coba saya bilang, coba buat. Arika. Arikatun. Pakai tak? Pakai. Kalau asatun. Kita nah, begitu ji, cuma karena malas antum pikir. Iya, memang ada orang begitu, pelajar itu malas berpikir, maunya ambil instan saja, jadi tanya tetangga. Iya, makanya kalau ada yang tanya, jangan pernah kasih tahu, jangan pernah kasih tahu. Iya, supaya dia pintar, supaya dia pintar. Karena ada sebagian orang memang kalau belajar malas dia pikirkan apa ini, jadi dia cari yang instannya, gimana ini langsung jadi. Nah, ini membuat malas. Ah, lanjut. Sajadah. Sakhonun. Yunus. Sakho. Nun. Ingat, terakhir itu doma saja dulu. Sakhonun. Tidak pakai ta. Jamilun. Kasih sampai juga. Iya, supaya ditahu itu tak atau apa yang kita ucapkan. Ulang, sakon. Sakonun. Baik, betul. Gurba. Kolamun. Ulang. Kolamun. Kita apa namanya? Gonamun. Indak Numan Syatun. Di mana dicari? Enggak ada. Syatun. Bisa dibuat. Ya Syatun. Jamilat, jamilah. Bang, bakorotun. Muhammad, atadun. Nah, karena paham ini, jelas ini, paham ini, ah, betul, betul ini. Alhamdulillah. Jadi itu kata jamil tergantung sebelumnya. Tergantung apa? Sebelumnya. Kalau sebelumnya pakai tak, dia juga pakai tak. Kalau sebelumnya tidak pakai tak, dia juga tidak pakai tak. Pokoknya ikut sebelumnya. Selesai. Sekarang ringkasannya. Terakhir, untuk pelajaran kita hari ini, mulakhos at-taroki. Ringkasan dari susunan yang telah lewat. Ringkasan dari susunan yang telah lewat. Yang kita pelajari susunan nahwu tadi adalah ini. Satu, uridu. Setelah uridu, langsung fathah. Langsung lihat. Uridu sitarotan. Langsung. Uridu sitarotan. Anda paham ini? Coba baca. Uridu sitarotan. Baca ujungnya. Arika. Talaja. Mir'ah. Purn. Cahon. Begitu. Nomor dua, hal taskun fi bait, ingat setelah fi kasro. Saya ulangi, setelah kata fi itu di kasro, kata setelahnya. Lihat, uride, hal taskun fi baitin. Karena setelah kata fi itu di kasro. Kalau setelah uridu tadi di fatah. Kalau setelah kata fi apa di kasro. Jadi langsung bait menjadi baitin. Ulang. Hal taskun fi bait. Ulang. Bait. Syakko. Syakkotin. Ulang. Syakko. Hayyul mator. Hayyi. Jadinya kan. Kan saya baca asalnya. Antum yang ubah. Setelah fi dikas. Kasro. Ulang. Hayyul mator. Hayyul jami'ah. Naam askun fi bait. Pakai naam dulu ya. Syakko. Bukan syakka. Syakko. Kalau syakka ragu. Iya, ulang. Syakko. Hayyul mator. Hayul jami'ah. Sekarang la. Bait. Bilang, jangan bilang. La askun fi bait. Beda artinya itu. Kalau la askun fi bait, saya tidak tinggal di rumah. Kalau ini, la askun fi bait. Tidak. Saya tinggal di rumah. Perhatikan nadanya. Dan? Atau paham ini? Kan gini, bisa begini. La askun fi bait. Apa artinya? Saya tidak tinggal di rumah. Bisa juga, la askun fi bait. Saya tinggal di rumah. Paham kan? Jadi beda kan nadanya itu. Hati-hati nadanya. Entah? Makanya anda bilang nadanya, perhatikan. Nadanya. Baik, ulang. La askun fi bait. Syakko. Hayul mator. Hayul jami'ah. Maros. Apa dia bilang? Pokoknya dia mau bilang tempat tinggalnya sendiri. Alhamdulillah. Nomor 4. Lihat nomor 4 lagi. Fi syakko. Salah satu gurab. Di apartemen ada 3 kamar. Ulang. Fisyakko. Salah satu gurab. Gurabin. Karena setelah angka 3 sampai 9 itu di kasro. Fisyakko. Salah satu gurab. Salah satu gurab. Salah satu gurab. Salah. Ujung lidah ujung gigi atas. Bukan salas. Bukan sasa, bukan salas. Lain lagi itu. Salas. Ujung lidah ujung gigi atas. Salas. Salas. Ulang. Fisakko salatu gurab. Arba. Khams. Iya. Syasha. Kenapa jadi pisakko? Sya. Mulai. Uridu. Cakotan min fadlik. Uridu. Setelah uridu. Fatha. Sitaro. Ulang sitaro. Arika. Talaja. Sajada. Asyakko fi dauril awal. Apa artinya dauril awal? Lantai pertama. Iya. Dau. Iya. Beda lagi dur. Kalau dur rumah. Ini daur. Daur. Iya. Ulang. Asyakko fi dauril awal. Asani. Ar asalit. Arabi. Alhamis. Kam gurpatan fisyakko. Setelah kam juga di fathah. Tamiz namanya. Karena bertanyakan berapa bilangannya. Dia sebagai pengganti dari bilangan. Tapi kalau dia bermakna bilangan, karena dia ada bermakna pengabaran. Nanti, kamal malaktu. Dia bukan mau bertanya, berapa harta punyaku, bukan begitu. Tapi dia mau mengabarkan, saya banyak hartaku. Begitu. Nah, jadi ini yang dibaca fathah setelahnya, syaratnya dia bertanya berapa. Dia bertanya apa? Berapa. Paham kan? Bukan pengabaran. Bukan pengabaran. Coba, setelahnya kam gurpatan fisyakko. Sitaro. Hammaman. Sajjada. Salajatan. Apa artinya salaja? Kalau sajjada? Hak karpet. Hammam. Sitaro. Gurpa. Baik. Ladaina baitun jamil. Perhatikan. Bait berarti jamil. Tidak pakai tak. Tak? Iya. Ladaina baitun jamil. Furnun. Sakon. Lihat lagi setelahnya. Ladaina syakotun jamilah. Jamilatun. Kalau mau lanjut, kalau ndak ya jamilah mati ha. Kalau tadi jamil, kalau ini jamilah. Ya beda jamil sama jamila. Kalau jamil siapa? Laki-laki. Kalau jamila? Dia akhwat katanya. Itu sabar, Pak, sabar, Pak. Itu bedakan. Ulang ladaina syakotun jamilah. Sajjada. Gurpa. Setelahnya terakhir. Fi ay daurin syakko. Gurpa. Gurpatini talaja. Gurpatini. Kan tadi daurini. Karena ketemu dua sukun. Daurini tak fi ay daurini syakko, tambahkan nun suk ke nun kasro. Fi ay daurini syakko, Gurfa. Bait. Paham kan? Alhamdulillah selesai. Setelahnya al-aswat wa fahamul masmu. Suara dan memahami apa yang dengar. Oh, selesaikan ini ya. Karena cuma suara. Nah, suara dan memahami apa yang didengar. Iya, sekarang al-aswat wa fahamul masmu. Suara dan memahami apa yang antum dengar. Awalan al-aswat. Yang pertama suara. Yang pertama suara. Suara sekarang suaranya ha. Ha. Ha. Tempat keluarnya di mana? Tenggorokan bagian di tengah. Kan tenggorokan paling bawah ha a. Tenggorokan tengahnya apa? Ha dengan ain. Ha dengan ain. Ha. Ha. Ha. Enggak perlu ada napas dari dada. Ha. Ha. Mulainya di situ, tenggor di tengahnya. Ha. Ha. Ha. Coba mama. Iya. Baik, alhamdulillah. Tadrib, lati atadribul awal, latihan pertama, istami wa'id. Dengar dan ulang, langsung dengar dan ulang. Hasan. Ahmad. Praktekan haknya. Ahmad. Hai. Alhamd. Hammam. Tadribu tsani. Istami wa'id. Latihan kedua, dengar dan ulang. Hawa. Hawa. Hawa. Bedakan, bedakan. Ha dengan ha. Ha. Tenggorokan paling bawah. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Apa? Ha. Hawa. Hawa. Harir. Harir. Had. Had. Hamzah. Hamzah. Hamim. Hamim. Haram. Ulang. Haram. Haram. Yuhbit. Yuhbit. Tahir. Tahir. Ahalla. Ahalla. Mahjur. Mahjur. Nahia. Nahia. Kahil. Kahil. Kahil. Coba Muhammad, beda enggak? Sama. Memang beda. Memang sama. Iya. Iya. Paham kan? Nah, berikutnya lagi. Farih. Farih. Syabbaha. Syabbaha. Abaha. Abaha. Laha. Laha. Sipah. Sipah. Soha. Soha. Tadribu salid. Latihan ketiga istami wa'id. Dengar dan ulang. Silakan Umang. Yang lainnya langsung ulang. Ta'awud dulu. Ulang. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang lain lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فسوف يحاسب حسابا يسيرا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Ulang, kacau. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Insyaallah, nikmat. Jadi, kayak masih mau lagi, Dik? Kenapa sedikit sekali? Tambah surah Al-Baqarah. Ada ya. Masya Allah. Ya masih mau gitu? Sedikit sekali. Sudah dulu nih? Ya ada yang tutup puasa. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita lanjut lagi nanti, Alhamdulillah. Jadi nanti itu tinggal fahmul masmu. Memahami apa yang antum dengar. Insya Allah. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di hari ini bermanfaat. Alhamdulillah, insyaAllah kita ambil lagi selanjutnya di pertemuan akan datang. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.